Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Indal jami' qira'u al-hadith. Baik, kita masuk hadis berikutnya. Hadis ke-10 atau hadis ke-92 dari awal kitab. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam al-Hadithul 'Ashir an Abi Kilabata Abdullah ibn Zaid Al-Jarmi Al-Basri rahimahullah قال جاءنا مالك ابن الخويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت القائل أيوب السختياني فقلت لأبي كلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قال الإمام عبد الغني أراد بشيخهم أبا يزيد عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. Hadis yang ke-10 dari Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, salah seorang di antara Imam Ahli Sunnah wal Jamaah dari kalangan Tabi'in. Abu Kilabah, nah beliau Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri. Basrah salah satu kota besar di Irak, di negeri Irak. Qala, kata Abu Kilabah, ja'ana Malik ibn al-Khuwairith fi masjidina hadha. Malik ibn al-Khuwairith telah mendatangi kami di masjid kita ini. Jadi salah satu masjid yang ada di wilayah Basrah. Malik ibn al-Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah salah satu di antara beberapa sahabat yang datang sebagai utusan dari kaumnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah mempersiapkan untuk perang Tabuk. Ya, perang Tabuk, perang yang ma'ruf, di mana di sana banyak ya pelajaran dari kisah yang terjadi baik menjelang ataupun setelah peristiwa perang tersebut, termasuk di antaranya kisah Ka'ab ibn Malik ya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau bersama dengan beberapa sahabat yang lainnya yang sebaya dari umur, dan mereka para pemuda, tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu dari beliau selama kurang lebih sekitar 20 hari. Ya. Dan tentu kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu keutamaan yang besar. Hanya sekedar bersama dengan beliau, ya, ini sebuah keutamaan yang besar. Terlebih beliau datang sebagai utusan kaumnya yang tentunya bersungguh-sungguh di dalam bagaimana memanfaatkan waktu kebersamaan dengan Nabi tersebut untuk yakni mendulang ilmu, ya, dari beliau sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya yang bisa dilakukan. Termasuk dalam perkara ibadah salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya termasuk di antara pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melepas Malik ibn Khuwairith dan rekan-rekannya untuk kembali ke kampung halamannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Dan ini sebagai pesan, ya, kepada mereka untuk mereka mengajarkan kepada orang-orang yang di belakang mereka yang mengutus mereka, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana salat yang dilihat oleh para utusan ini dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga pada hadis Abi Qilabah ini beliau Malik ibn Khuwairith, ya, datang kepada mereka para tabi'in dengan mengatakan inni la usalli bikum, saya akan salat mengimami kalian, wa ma uridu shalah, dan saya tidak menginginkan untuk salat, yakni karena ini bukan waktu untuk salat, tetapi saya akan salat tujuannya untuk mengajari kalian. Dan kita tahu seorang sahabat, ya, kedudukannya besar di sisi para tabi'in. Karena mereka mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh generasi setelahnya. Dari apa yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu tanpa perantara. Ya. Apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu, ya, tanpa perantara, langsung dari hamba yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sendiri kan kalau misalnya, ya, belajar berguru pada seorang yang duduk, ya, di sisi para a'immah, khususnya di masa ini orang, ya, yang duduk di majelisnya Syekh bin Baz atau Syekh Rabi atau yang lainnya, ya, tentu kita memandang bahwa keutamaan dari orang yang kita belajar kepadanya ini lebih daripada yang lainnya. Lebih-lebih tentunya seorang yang duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian usolli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Aku akan salat dengan tata cara yang aku lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat. Ini pengajaran dengan fi'il, dengan perbuatan. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, beliau menyebutkan tentang beberapa sisi kelebihan pengajaran dengan fi'il, dengan perbuatan, ya, dengan praktik. Ya, pertama kata beliau, ya, diantara kelebihannya asra'u idraken. Pengajaran dengan praktik, ya, ini lebih cepat untuk dipahami. Ya, lebih cepat dipahami. Ya, sebagaimana kita ketahui, contoh seorang misalnya mempraktikan bagaimana tayamum. Ya, meskipun kita sering mendengar, ya, tayamum artinya mengusapkan, ya, tangan yang telah ditepukan ke tanah, ke wajah dan kedua telapak tangan. Nah, sebagian ikhwanuna, talabah, ada yang bercerita, tahu tentang tata cara tayamum itu baru ketika melakukan safar. Oh, ternyata tayamum itu demikian. Dan di sini menunjukkan pentingnya pengajaran secara fi'il, secara praktik, karena akan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian sisi yang kedua, kata Imam Ibnu Utsaimin, adaqqu taswiran. Penggambarannya ini lebih detail. Ya, karena seorang yang melihat, memperhatikan, ya, dia akan secara utuh melihat bagaimana cara pengamalan suatu ibadah dengan praktik itu. Kemudian yang ketiga, sisi kelebihannya adalah arsakhu fin nufus, lebih tertanam kuat, ya, di hati, di jiwa. Ini lebih dibandingkan yang didengar. Yang dilihat ini, seorang mungkin, ya, pernah menyaksikan sesuatu itu pada usia 4 tahunan atau 5 tahunan, ya. Sudah usianya mendekati 80 tahun, itu seakan kejadian yang dia lihat itu, ya, baru beberapa tahun yang lalu. Ini lebih tertanam kuat. Ini antara tiga kelebihan yang ada pada pengajaran ilmu dengan fi'il, dengan perbuatan. Kemudian faqultu li Abi Qilabah, maka aku bertanya kepada Abu Qilabah, Abdullah ibn Zaid. Yang bertanya di sini adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau juga adalah seorang imam sunnah dari kalangan tabi'in. Dan termasuk di antara yang dinukil dari beliau bagaimana, ya, kekhawatiran beliau dari terkena syubhat orang-orang ahlul bidah bersamaan kekuatan ilmu beliau. Ya, ketika ada seorang ahlul ahwal bidah, ya, datang kemudian menawarkan untuk membacakan satu ayat, beliau tidak mau mendengar ayat itu dibacakan oleh orang ahlul bidah tadi. Ya, ketika menawarkan membacakan satu hadis, beliau juga enggan untuk mendengar hadis darinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan, ya, ketika dibacakan ayat ataupun hadis oleh seorang ahlul ahwa yang diarahkan untuk membela kebidahannya, maka hati beliau akan berubah. Ini seorang alim dari kalangan tabi'in, ya, mengkhawatirkan atas dirinya dengan duduk mendengar ayat hadis, ya, bukan omongan-omongan biasa dari kalangan orang-orang yang membawa kesesatan. Beliau tidak mau. Dan ini pelajaran penting bagi kita, ya, untuk menjauh dari orang-orang yang memiliki berbagai syubhat, kerancuan. Karena kalau kebatilan itu dimunculkan dalam wujud kebatilan, ya, banyak orang yang tahu itu kebatilan. Tapi kebatilan ketika dikemas dengan dalil ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kalam ulama, maka banyak orang yang terseret dengan syubhat tersebut. Maka termasuk di antara upaya untuk penjagaan hati dan keselamatan diri kita dari kesesatan adalah menjauh ya dari orang-orang yang ma'ruf, dikenal dengan berbagai syubhatnya. Selain tentunya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keteguhan iman, maka di antara jalan untuk kita mendapatkan istiqamah as-sabat, kekokohan di atas agama ini, menjauh dari orang-orang yang dikenal ya membawa syubhat. Ayyub Asy-Syahtiyani beliau bertanya kepada Abu Kilabah, "Kaifa kana yusalli?" Bagaimana beliau, yakni Malik ibn al-Khuwairith, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut salat? Qala, dijawab oleh Abu Qilabah, "Mithla salati syaikhina hadza." Seperti salatnya syaikh kita ini. Ungkapan syaikh di sini ya, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada Tanbihul Afham mengatakan kana kabiran fi dzalikal waqt. Jadi beliau yang diisyaratkan oleh Abu Qidabah di sini, yakni Amr ibn Salamah al-Jarmi, ya, ketika itu adalah seorang yang sudah berusia tua. Sehingga makna syekh di sini ya bisa jadi yang dimaksud karena sudah lanjut usianya beliau Amr ibn Salamah. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan kana kabiran fi dzalikal waqt. Di mana Amr ibn Salamah yang diisyaratkan oleh Abu Kilabah tersebut ketika itu sudah dalam kondisi lanjut usia. Ya, sehingga disebut dengan syekh. Terkadang syekh ya dimaksud yakni guru meskipun usianya muda. Ya, dan tentu dalam hal ini ya ketika seorang ya tua secara usia, demikian juga secara ilmu, ya orang yang semisal ini ya tentu lebih terdepan untuk menjadi rujukan di dalam permasalahan agama ini, karena selain dari kekuatan ilmu yang dimilikinya ya, maka pengalaman yang ada yang dimiliki oleh seorang dengan umur yang lebih ini sangat-sangat menjadi penguat akan bagaimana yakni kekuatan ilmu yang ada pada orang tadi. Al-Imam Ibn Utsaimin mengatakan terkait dengan Amr ibn Salamah ini, wa huwa alladhi kana ya'umu qaumahu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sitt aw sab'u sinin li'annahu aktaruhum Qur'anan. Beliau ini dahulu ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami kaumnya dalam kondisi usianya masih 6 atau 7 tahunan, yang jelas sudah usia tamyiz. Kenapa Amr ibn Salamah yang masih dalam keadaan usia tamyiz ini yang mengimami kaumnya? Karena beliau ini yang paling banyak hafalan Qur'annya dibandingkan kaumnya. Sementara di masa Salafus Salih ya tidaklah seorang hafal ya Al-Qur'an atau hafal ayat atau surat kecuali dalam keadaan orang tersebut benar-benar memahami ayat atau surat yang dihafalnya, demikian pula telah mengamalkannya. Ya, jadi dengan demikian kita mengetahui bahwa huffaz di kalangan mereka, ya qurra di kalangan mereka adalah ulama. Nah demikian Amr ibn Salamah ketika itu juga menjadi imam ya bagi mereka. Ya, menjadi imam, yakni imam salat bagi mereka para tabi'in tersebut. Sebagaimana yang digambarkan oleh Abu Qilabah di sini. Wakana di mana syekh kita ini Amr ibn Salamah yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhadha. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya dari sujud, yakni sujud yang kedua, sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Dan ini pula yang dilakukan oleh Malik ibn Khuwairith, ya, ketika beliau hendak bangkit ke rakaat berikutnya setelah sujud yang kedua, tidak langsung tetapi duduk sebentar, ya, kemudian bangkit. Dan ini yang diistilahkan dengan jalsah istirahah. Ini duduk sebentar, ya, sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Dan telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa ketika seorang bangkit dari sujud yang kedua, ya, mengangkat kepalanya, maka dia bertakbir dan tidak menambah takbir lagi ketika hendak bangkit dari duduk istirahat tersebut. Kita lihat keterangan Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. ثم ذكر في حديث أبي كلابة جلسة الاستراحة. Kemudian pada hadis Abi Kilabah di sini, ya, penyebutan atau disebutkan oleh al-muallif yakni al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang pembahasan jalsah al-istirahah, duduk istirahat. Kata beliau, waqtulifa fi istihbabiha, diperselisihkan tentang disunnahkannya, ya, disunnahkannya jalsah istirahah ini. Ini apakah ini termasuk sunnah ataukah bukan termasuk sunnah, ya, kalau katakan bukan termasuk sunnah, bukan berarti termasuk bid'ah, bukan, ya. Artinya ini sunnah ataukah sekedar boleh saja. Kemudian kata beliau, wala khilafa fi ibahatiha, adapun terkait dengan kebolehannya jalsah istirahat di sini, kata Imam Sa'di, tidak ada khilaf. Ya, para ulama membolehkan untuk seorang, ya, sebelum bangkit ke rakaat berikutnya untuk jalsah istirahat. Tetapi kaitannya dengan apakah ini sunnah, maka di sini ada perbedaan pendapat. Wa qala ba'duhum, sebagian di antara mereka para ulama menyatakan, tustahabbu, hadhil jalsah tustahabbu, duduk istirahat ini disukai atau disunnahkan. Apa dasarnya lihadal hadith, berdasarkan hadith ini, ya, karena Malik ibn Khuwairith, ya, beliau rawi hadith, sallu kama ra'aitumuni usalli, dan yang beliau praktekan di hadapan para tabi'in, ya, termasuk di antaranya adalah apa? Duduk istirahat. Dan ini tentu, ya, beliau lakukan dengan mengambil apa yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari kalangan ulama yang menyatakan, la tustahabbu, ya, tidak disunnahkan. Artinya boleh saja. Sebagaimana isyarat boleh sebelumnya terkait dengan kebolehannya, ya, ini tidak ada khilaf. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wassahihu annahu tustahabbu ma'al hajati ilaiha wa tajuzu ma'a adamil hajah wa tarkuha awla لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها إلا بعدما كبر وأخذه اللحم. Yang benar kata beliau, bahwa duduk istirahat ini disukai atau disunnahkan bersamaan adanya kebutuhan untuk melakukannya. Dan dibolehkan ketika tidak dibutuhkan. Dan ini boleh tetap duduk istirahat. Adapun ketika tidak dibutuhkan, ya, meskipun boleh, meninggalkannya ini lebih utama. Kenapa kata beliau? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha illa ba'dama kabura. Tidak melakukannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya kecuali setelah kondisi beliau ya semakin tua. Ini yang menjadi alasan sebagian ulama, karena mereka melihat kepada tarikh kedatangan Malik ibn al-Khuwairis ya, menghadap atau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni di masa-masa akhir beliau ya. Sehingga dengan ini mereka mengambil kesimpulan bahwa kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah ya semakin lemah sehingga butuh ya untuk melakukan ini. Di samping dikatakan di sini wa akhadahu al-lahm. Jadi beliau semakin gemuk. Ya. Memang tergambar orang yang gemuk biasanya untuk bangkit ya kurang lincah ya seperti itu. Ini pendapat Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kemudian sebelum kita membahas lebih jauh tentang permasalahan ini dari pendapat yang lainnya, kita baca selanjutnya. Wahia jalsatun khafifatun jiddan, di mana ini duduk yang sifatnya ringkas sekali. Ya, jadi tidak menunggu sebagaimana duduk di antara dua sujud, tapi ringkas sekali. Watakunu fil qiyami minal afradi, dan keberadaannya yakni ketika bangkit pada rakaat yang ganjil. Karena pada rakaat yang genap di situ ada duduk tasyahud ya, pada misalnya salat yang rubaiyah yang 4 rakaat. Pada rakaat yang ganjil yakni ketika bangkit dari rakaat yang pertama ke kedua. Demikian juga pada rakaat yang ketiga menuju keempat. Adapun pada rakaat kedua di situ ada duduk tasyahud awal. Sehingga di sini katakan keberadaannya yakni ketika bangkit minal afradai rakaat yang ganjil. Ar-rakaatil ula, rakaat yang pertama, war rakaatil tsalitsah, dan rakaat yang ketiga ba'da sujud. Yakni setelah sujud. Yakni sujud yang kedua dari rakaat-rakaat tadi. Wa ma'adamil hajati la tustahabbu. Bersamaan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan jalsah ini karena mungkin ya, fisiknya kuat sehingga dari sujud bisa langsung bangkit. La tustahabbu kata beliau tidak disukai, tidak disunnahkan. Bal yustahabbul qiyamu ala suduril aqdam. Bahkan disukai untuk langsung berdiri dengan yakni bertumpu kepada bagian depan dari telapak kaki ini. Artinya dari posisi sujud ya langsung bangkit. Kemudian beliau memberikan catatan terkait dengan hadis ini, wa hadzal haditsu laisa min syartil muallif. Hadis ini tidak masuk dalam persyaratan al-muallif karena al-muallif rahimahullah al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi mempersyaratkan bahwa apa yang beliau cantumkan di sini hadis-hadis akam yang beliau petik dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ternyata hadis ini Al-Imam Al-Bukhari bersendirian di dalam periwayatannya. Dikatakan di sini li'annahu min afradil Bukhari. Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Ya. Dan ada beberapa hadis yang di situ keluar dari persyaratan al-muallif. Terkadang Al-Imam Muslim yang meriwayatkannya tanpa Imam Bukhari Dan pada hadis ini al-Imam al-Bukhari tanpa Imam Muslim. Kemudian terkait dengan jalsa istirahah ini, Syekh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah beliau menyatakan setelah beliau menyebutkan tentang hadis Wa'il ibn Hujr di mana Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an menyatakan kana yani sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah fi ar-rak'ati al-ula wa ats-tsalitsah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua pada rakaat pertama dan demikian juga rakaat ketiga qama kama huwa wa lam yajlis maka beliau berdiri sebagaimana biasa tidak duduk ya tidak duduk. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam syarah beliau terhadap Ulughul Maram As-Subulussalam dan hadisnya didhaifkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kata Syekh Ahmad An-Najmi wa'ala fardhi sihhatihi andai hadis ini sahih ya, Malik ibn al-Khairi hadis Malik ibn al-Khairi ini andai pun sahih dan disebutkan di sini bahwa An-Nawawi melemahkannya andai sahih la yadullu ala adami masyru'iyyati hadhihi al-jalsati ats-tsabitati bil ahaditsi sahihah maka hadis Wa'il tersebut tidak menunjukkan ini andai sahih ya. Tidaklah menunjukkan tidak disyariatkannya duduk istirahat ini yang telah sahih ya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahihah. Ini andai itu sahih sementara ya ditegaskan oleh An-Nawawi bahwa hadisnya dhaif sehingga tidak bisa berhadapan dengan riwayat-riwayat yang banyak yang menunjukkan bahwa Nabi melakukannya. Kemudian wa nafyu wa'ilin hadza penafian Wa'il di sini la yadullu ala adami masyru'iyyatiha wa la adami fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam laha penafian yang dikatakan oleh Wa'il di sini tidak menunjukkan tidak disyariatkannya juga tidak menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukannya bal ghayatu ma fihi bahkan ya puncak-puncaknya dari hadis Wa'il ini andai sahih ya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha ahyanan wa yatrukuha ahyanan bahwa Nabi terkadang melakukan terkadang tidak fal fi'lu li bayanis sunniyyati wat tarku li bayanil jawaz ketika dilakukan menunjukkan ini sunnah ketika beliau tidak melakukan menunjukkan bahwa ini boleh. Jadi boleh untuk ditinggalkan. Ini penjelasan al-Imam al-Allamah ya, Ahmad ibn Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam Syarah Umdatil Ahkam. Al-Imam al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Tamamul Minnah fi ta'liqi ala fiqh sunnah pada halaman 213 beliau menyebutkan tiga alasan disunnahkannya disyariatkannya melakukan jalsah istirahah ini setelah beliau menyebutkan sekian riwayat yang tsabitah yang sahihah tentangnya beliau menyatakan qad 'alimna dan kita ketahui annahu fa'alaha sunnatan wa tashri'an. Bahwa beliau melakukan duduk istirahat ini sebagai sebuah sunnah dan pensyariatan bagi umatnya. Min wujuhin, dari beberapa sisi pandang. Al-awwal annal asla adamul illah. Faman idda'aha fa'alaihi isbatuha. Yang pertama, hukum asalnya tidak ada illah, yakni penyakit pada riwayat-riwayat tersebut. Ya, beliau membuktikan dengan kesahihannya. Sehingga siapa yang mengatakan bahwa pada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang jalsa istirahah, di sana ada sisi-sisi kelemahan, penyakit pada riwayatnya, silakan untuk membuktikannya. Yang kedua, kata beliau, anna ahada ruwati hadha sunnah, hadhihi sunnah, Malik ibn al-Khuwairith, wa huwa rawi hadithi, sallu kama ra'aitumun yusalli. Bahwa salah satu di antara perawi sunnah ini, yakni sunnahnya duduk istirahat ini, yakni Malik ibn al-Khuwairith, adalah rawi hadith, sallu kama ra'aitumun yusalli. Kata beliau, fahikayatuhu li sifati salati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhilatun tahta hadzal amr. Maka apa yang beliau ceritakan dan beliau praktikkan di hadapan para tabi'in, ya, Abu Kilabah termasuk di dalamnya, ya, dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk dalam cakupan hadis ini. Jadi ketika beliau duduk istirahat sebelum bangkit, ini masuk dalam cakupan sallu kama ra'aitumun yusalli. Kemudian alasan yang ketiga, annahu rawaha jama'atun minas sahabah, bahwa tentang duduk istirahat ini diriwayatkan oleh sejumlah besar dari para sahabat. Ya, kata beliau, kama taqaddam fi hadithi Abi Humaid radhiyallahu anhu, sebagaimana telah berlalu pada hadis Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dengan banyaknya sahabat-sahabat yang meriwayatkan tersebut, ya, maka ini semua menunjukkan disunnahkannya duduk istirahat tersebut. Bahkan kita mengetahui para sahabat, mereka memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya di dalam salat ini adalah untuk dicontoh, ya. Sebagaimana pada hadis Abi Dawud yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi salat dengan memakai sandal, ya, di tengah salatnya beliau melepas sandal beliau. Para sahabat yang melihat dan ketika salat itu mereka memakai sandal, mereka pun melepas sandal mereka. Ya. Sampai kemudian setelah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa yang menjadikan kalian melepas sandal-sandal kalian? Mereka sahabat menjawab, kami melihat engkau melepas sandal, maka kami pun melakukannya. Menunjukkan sesuatu yang difahami oleh para sahabat bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat, hukum asalnya adalah contoh untuk dilakukan oleh mereka. Sebagaimana pada hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Wallahu taala alam. Sebelumnya ada permintaan dari keluarga Mas Agus yang tinggal di Pabilan. Dan ya Allah, takdirkan ayahnya wafat di sini. Dan sebelum dibawa ke tempat asalnya, yang Jepara, minta bantuan dari ikhwah untuk menyolatinya. Insya Allah sebentar lagi nih, mampirkan di sini. Jadi mohon yang tidak ada kepentingan yang mendesak sekali, bisa menunggu untuk menyolati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, assalamualaikum.